Gue Islam. Yang Hindu ada enggak? Yang Buddha? Ya. Anda Buddha? Sikh. Kristen? Oke. Kamu Muslim benar? Saya tanya gini, ketika saya nanya siapa Hindu, siapa Kristen, itu pertanyaan kualitas apa identitas? Identitas. Tapi kalau sekarang saya tanya secara kualitas, kamu Muslim? Kualitatif loh ya. Allah yang tahu. Loh, nah identitas mesti Muslim, kata ibumu Muslim. Tapi kalau ngomong, Anda ini sudah Muslim benar apa belum, yang tahu siapa? Allah. Jadi kalau saya mengatakan saya Muslim atau bukan Muslim, kan ada dua urusan. Mungkin ada pernyataan yang sifatnya menunjukkan identitas, atau pertanyaan yang memang tentang identitas. Oh, saya beragama Buddha, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Anda ditanya benar, Anda benar sudah Muslim kira-kira di hadapan Allah? Dia, menurut Allah, enggak tahu kan? Nah, jadi Anda tidak yakin persis bahwa Anda Muslim, kan? Kalau urusannya kualitas. Nah, Bapak-bapak, sekarang ini orang tidak ngerti bedanya identitas sama kualitas. Kalau Anda di iftitah mengatakan wa ana minal muslimin, itu bukan identitas, itu pernyataan bahwa saya ini menyerahkan diri kepadamu, bukan soal identitas. Jadi kalau saya mengatakan saya sendiri, itu tidak berani menyatakan bahwa saya Muslim, itu bukan soal identitas, tapi soal itu Allah yang punya hak prerogatif untuk menentukan tahu persis saya Muslim atau bukan, itu soal perilaku saya lulus apa tidak, bukan kalau identitas ya saya Muslim identitas. Nah, orang sekarang nggak ngerti, berang tolong bedakan, tolong jelaskan berbeda antara personalitas, identitas dan kualitas. Ya, banyak orang yang personalitasnya disangka identitas, identitasnya disangka personalitas, dan dia tidak pernah menghitungkan kualitas. Jadi teman-teman sekalian, orang punya kesan kalau jamaah muslim gitu kan. Secara identitas mayoritasnya iya, tapi apakah Anda terikat oleh identitas itu? Kan di sini ikatannya KTP-mu apa perilakumu? Kan begitu. Kalau sudah urusannya kualitas yang namanya perilaku, tidak ada masalah Anda Buddha, Hindu, tidak ada masalah kok. Wong itu dirimu masing-masing kok. Masuk kan katin raktir sik-sik agama apa? Itu sudah sering saya pernah punya namanya sapa jenenge itu. Di desaku itu. Ada nguyang itu gini Mas, nek ana wong panen dhewe kulak padi di orang panen terus dijual ke pasar. Itu namanya nguyang, wong nguyang. Terus nanti pakai bagu digonceng. Suatu hari nawi jenenge. Glimpang bagune karo sepeda. Garok sing nulung. Terus liyane, "Rek, tolong ora." Jarno, Golkar yo. Golkar yo. Jarno e bapak kon repot dhewe kan. Gitu. Akhire dhek aku P3, Rek. P3. Baru ditolong. Coba. Masa kita hidup kayak begitu? Menolong adalah menolong, kan begitu? Menolong adalah menolong, mandiri menolong itu. Masa Anda anak yatim, kan Allah mengatakan wala yadu'ul yatim, dan tidak mengabaikan anak yatim. Kan enggak pakai yatim al-muslim lah kan? Ya yatim ya yatim, kan gitu. Jadi tolong gini-gini, detail-detail begini kita perhatikan supaya kita enggak bertengkar tiap hari seperti yang disebut oleh Mas Hariko tadi. Mas yang ngurusi si ah Sunni. Lepas selawatnya itu selawat si ah, banyak loh Mas. Tapi yang selawatan si ah, enggak tahu itu selawatan si ah. Dan dia anti si ah, bisa-bisa. Padahal selawatannya si ah. Ya apa sih hari-hari? Masuk, aku anti anjing. Coba Anda, kalau Anda salah, Hubu Ahmadin Kalau bisa kan wal fata alil muhtaman ya ali wa benail Husaini wal Hasan. Jadi dari Rasulullah langsung Ali Hasan Husain. Endi Abu Bakar? Lah ngono ya diunekno maring ngono anti si ayo apa arek. Mulane gak usah anti mu ta. Semua orang kita terima, kita menjadi ruang dari semua keindahan. Kita terima, kita menjadi ruang bagi semua kebaikan. Kita menjadi ruang bagi semua ekspresi cinta dari siapapun saja. Jangankan sesama manusia, pohon-pohon, anjing, gajah, batu, akeh aja kita terima cintanya kepada kita.